hati ko tak gampang de ulah hadir urang tak pandang jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang kalimpanan mata maharos saya. Kayu nana dia sandari kudian hari sasalang tibo turikan saja kanda arang tuo rilakan denai rang biasa andia juo nan kata seso biarlah bumi dua garam di tapi daripada garam di tangan andia juo nan kata miayo pantai diri jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang kalimpanan mata maharos sayang.